Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida, amma ba'd. Alhamdulillah, masyaallah muslimin, azani Allah wa iyyakum. Para pendengar Radio Medina Kota Tegal yang berbahagia, alhamdulillah kita masih melanjutkan ya pembahasan dari bab mengenal tanda-tanda i'rab. Sekarang kita masuk ke syarahnya ya. Setelah beliau mengutip satu bab secara utuh, nah, kemudian pengarang kitab Al-Mumti ya, baru menerangkannya satu persatu. Nah, kita buka halaman 31. Asyarhu ya. Taqaddama anna aqsama al-i'rab arba'atun, wa hiya ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wal jazmu. Penjelasannya, penjelasan yang sudah disampaikan ya, bahwasanya macam-macam i'rab itu ada empat ya, yaitu rafa, nasab, jar dan jazm. Walikulli wahidin min hadhil arba'ah mawadhi' takhtasu bihi wa alamat tadulu alaih. Dan bagi setiap i'rab yang empat ini memiliki tempat-tempat yang dikhususkan dengannya dan juga tanda-tanda yang menunjukinya. Ya, jadi rafa, nasab, jar dan jazm ya, masing-masing memiliki tanda. Seperti rafa ya, tanda asalnya dhammah. Nasab, tanda asalnya fathah. Khafat, tanda asalnya jar. Kemudian jazm, tanda asalnya sukun. Masing-masing dari rafa, nasab, ya, jar dan jazm, selain dia memiliki tanda asli, dia juga memiliki tanda cabang atau furu'. Nah, dan ini dipelajari pada bab ini ya, thayyib. Kita lanjutkan. Fali raf'i arba'u alamat. Maka rafa itu mempunyai empat tanda. Wahiyya al-dhammatu wal-wawu wal-alifu wal-nunu. Ini al-dhamma, wawu, alif, dan nun. Jadi rafa ini punya tanda aslinya dhamma. Tanda jabangnya adalah wawu, alif, dan nun. Al-dhammatu wa takunu alamatan li raf'i fi arba'ati mawadi'. Wahiyya al-ismul mufrad ya. Pertama dhammah. Jadi kita bahas dulu ya satu persatu. Yang pertama kita bahas tanda asli dhammah. Dia menjadi tanda bagi rafa ya, bagi empat pada empat tempat ya. Artinya yang ketika rafa tandanya dhammah ada empat ya. Yang pertama isim mufrad, nahu jaa at-thalibu. Ya, jaa at-thalibu. Fath-thalibu fa'ilun marfu'un wa alamat raf'ihi ad-dhammatu. Maka kalimat jaa at-thalibu ini adalah fa'il yang dirafakan ya. At-thalibu ini fa'il yang dirafakan dan tanda rafanya adalah dhammah. Jadi isim mufrad ya, ketika marfu' tandanya adalah dhammah. Jaa at-thalibu. Kemudian yang kedua jamak taksir. Ya, jamu taksir. Nahu jaa at-thullabu. Fath-thullabu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Yang kedua jamak taksir ya. Jamak taksir ketika marfu tandanya adalah dhammah ya. Contohnya apa? Jaa at-thullabu ya, kita tahu kata at-thullab ya, at-thullabu adalah jamak dari talibun atau at-talibu. Thullab ya, di situ menjadi fa'il yang dirafakan, tanda rafanya adalah dhammah. Nah, kemudian wa jam'ul muannatsis salim, nahwu ja'atit talibatu. Fath-thalibatu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Yang ketiga jamak muannats salim. Jamak muannats salim ketika marfu' tandanya adalah dhammah. Contohnya apa? Ya, contohnya ja'atit talibatu. Maka kata at-thalibat ya, ini merupakan fa'il yang dirafakan dan tanda rafanya adalah dhammah. Masyaallah muslimin, azani Allah wa iyyakum. Nah, kemudian yang keempat, wal fi'lul mudhari' al-mujarradu 'anil nasibi wal jazimi. walam yattasil bihi syai'un. Nahwu at-talibu yaktubu. Fayaktubu fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamat raf'ihi ad-dhammatu. Nah yang keempat ya, itu rafa'nya dhamma ya, fil mudhari' yang terbebas dari amil nasab dan amil jazm. Kalau ada fi'il mudhari yang tidak didahului oleh amil nasab dan amil jazm, ya walam yattasil bihi syai, dan huruf akhirnya ini tidak bersambung dengan suatu pun, maka dia tandanya adalah dhamma. Contohnya at-talibu yaktubu. Kenapa dibaca yaktubu ya, tidak dibaca yaktuba atau yaktub? Nah, karena yaktubu ya di sini tidak didahului oleh amil nasab ya, tidak pula amil jazm. Makanya kembali ke hukum asal ya, yakni fi'il mudhari asalnya dia marfu dengan dhamma yaktubu. Maka yaktubu ya, ini fi'il mudhari yang dirofakan dan tanda rofanya adalah dhamma. Nah, kemudian tanda cabangnya dari rofa yaitu wawu. Al-wawu ya, asani al-wawu wa takunu alamatan li raf'i fi maudhi'ain. Nahwu ja'a al-mujtahiduna. Ya, saya ulangi, ja'al mujtahiduna. Fal mujtahiduna fa'ilun marfu'un wa 'alamat raf'ihi al-wawu. Nah, kelompok kata pertama yang ketika rafa tandanya adalah wawu ya, adalah jamak mudzakkar salim. Contohnya ja'al mujtahiduna. Maka kata al mujtahiduna adalah fa'il yang dirafakan ya, dan tanda rafanya adalah wawu. Jadi kalau kata ja'al mujtahidun ya, kalimat ja'al mujtahidun ini benar. Ya, kita tahu bahwasanya jamak mudzakkar salim ini punya dua versi ya. Ada kata al mujtahiduna dan juga al mujtahidina. Nah, tapi karena kalimatnya ja'al mujtahidun ya, al mujtahiduna ini adalah rafa, maka kita pakainya yang rafa. Jamak mudzakkar salim ketika rafa ini pakainya wawu ya, al mujtahiduna. Nah, kalau kita mengatakan ja'al mujtahidina ini salah ya, yang benar ja'al mujtahiduna. Nah, kemudian wa fil asma'il khamsah. Nah, nahu ja'a abuka. Fa abuka fa'ilun marfu'un wa 'alamat raf'ihi al-wawu. Nah, ketika rafa tandanya wawu ini adalah isim yang lima ya, asma'ul khamsah. Contohnya ja'a abuka. Fa abuka fa'ilun. Maka abuka ya, di sini fa'il yang dirafakan dan tanda rafanya adalah wawu. Ketika tanda rafa yang ketiga itu alif ya, al-alifu wa takunu 'alamatan li raf'i fil musanna. Nahwu ja'a at-talibani. Fat-talibani fa'ilun marfu'un wa 'alamat raf'ihi awal al-alifu ya, li'annahu musanna. Saya ulangi. Wa takunu 'alamatan li raf'i fil musanna ya, nahwu ja'a at-talibani. Fat-talibani fa'ilun marfu'un wa 'alamat raf'ihi al-alifu li'annahu musanna. Alif ya, ini menjadi tanda bagi rafa pada isim musanna atau tasniyah. Hanya musanna saja ya yang ketika rafa tandanya alif. Contohnya ja'a at-talibani. Nah, at-talibani. Nah, di sini ada ya. Kita tahu bahwa musanna ini juga punya dua versi. Ya, bisa at-talibani, bisa at-talibaini. Tapi karena fa'il dia sebagai fa'il kedudukannya, maka dia harus marfu. Ya, sehingga dibaca ja'a at-talibani. Ya, musanna ketika marfu tandanya adalah alif ya, maka dibaca ja'a at-talibani. Nah, kalau kita mengatakan ja'a at-talibaini, nah maka ini salah. Ya, karena at-talibani ya di sini adalah fa'il yang dirafakan dan tanda rafanya adalah alif. Karena ia adalah musanna. Kemudian yang keempat, rabi an-nun ya. An-nunu wa takunu 'alamatan li raf'i fil af'alil khamsah wa hiya kullu fi'lin mudhari ittasala bihi aliful itsnain aw wawul jama'ah aw ya'u al mukhatabah. Dan nun ya, ini menjadi tanda rafa pada fi'il-fi'il yang lima. Apa itu fi'il yang lima? Wa hiya kullu fi'lin al mudhari ittasala bihi al awal aliful itsnain. Nahwu at-talibani yaktubani. Nah, fi'il yang lima ya adalah setiap fi'il mudhari yang bersambung dengan alif musanna. Nah, contohnya at-talibani yaktubani. Fayaktubani fa'ilun mudhari'un marfu'un wa 'alamat raf'ihi an-nun. Nah, dua orang siswa sedang menulis. Maka yaktubani ini adalah fi'il mudhari' yang dirafakan, ya, dan tanda rafanya adalah nun. Ya, dalam sebuah pendapat, ya, ada pendapat ditambahkan kata subut, ya, wa 'alamat raf'ihi subutun nun. Bukan hanya nun saja, ya, tapi subutun nun, tetapnya nun, ya, karena nanti ada buang nun, ya, jadi lawannya buang nun adalah tetapnya nun. Wa 'alamat raf'ihi subutun nun, ya. Kemudian as-sani au wawul jamaah, au wawul jamaah, atau bersambung dengan wawul jamaah. Nahu contohnya at-thullabu yaktubuna, ya, at-thullabu yaktubuna, para siswa itu sedang menulis. Yaktubuna fa'ilun marfu'un, fa'ilun mudhari'un marfu'un wa 'alamat raf'ihi an-nun. Ya, fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamat raf'ihi an-nun. Ya. Maka yaktubun, ya, adalah fi'il mudhari' yang dirafakan dan tanda rafanya adalah nun. Kemudian au ya'ul mukhatabah, ya, nahwu anti taktubina. Fataktubina fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamat raf'ihi an-nun. Ya, atau bersambung dengan ya mukhatabah. Contohnya anti taktubina, kamu sedang menulis, ya, kamu perempuan sedang menulis. Taktubina fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamat raf'ihi an-nun. Maka taktubin, ya, adalah fi'il mudhari' yang dirafakan dan tanda rafanya adalah nun. Nah, jadi ini penjelasan dari tanda-tanda rafa, ya. Saya ulangi sebagai ringkasan dari pelajaran kita kali ini, ya, bahwa rafa itu punya 4 tanda, yaitu dhammah, wawu, alif, dan nun. Tanda aslinya rafa adalah dhammah, tanda cabangnya wawu, alif, dan nun. Nah, kemudian yang kita pahami, ya, adalah setelah kita mengetahui bahwa tanda rafa ada 4, maka kita bertanya, apa saja yang ketika rafa itu dhammah? Nah, apa saja yang ketika rafa itu wawu, alif, dan nun? Nah, kita bisa melihat kitab ini sebagai referensinya. Di mana di sini dijelaskan, ya, bahwasanya yang ketika rafa, ya, dhamma, itu ada 4, ya, ada 4 tempat, yaitu isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, dan fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu pun. Nah, kemudian yang ketika rafa itu wawu, ada 2 tempat. Masyaallah muslimin azani Allah wa iyakum. Nah, kita lanjutkan. Walinasbi, ya, walinasbi khamsu alamat. Wahiya al-fathatu wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hadfu nun. Ya, Ibnu Jurum mengatakan, atau qala musannif rahimahullah taala, al-fathah walinasbi khamsu alamat. Nah, dan nasab itu memiliki 5 tanda, yaitu fathah, alif, kasrah, ya, dan hadfu nun, membuang nun. Al-awwal yang pertama al-fathatu, wa takunu 'alamatan lin-nasbi fi thalathati mawadhi', wa hiya al-ismul mufrad wa jam'ut taksir wal fi'lul mudhari' idza dakhala 'alaihi nasib. Nah, kemudian dijelaskan setelahnya. Yang pertama al-ismul mufrad, ya, yakni fathah, nahwu, nah, al-fathah, wa takunu 'alamatan lin-nasbi fi thalathati mawadhi'. Jadi isim mufrad, ya, fathah ini sebagai tanda bagi nasab, ya, pada 3 tempat. Yang pertama pada isim mufrad. Ya, contohnya afadal muallimu at-taliba. Afadal muallimu at-taliba. Seorang guru memberi faedah kepada seorang siswa. Fat-taliba maf'ulun bih mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathatu. Maka kata at-taliba, ya, dalam lafaz atau dalam kalimat afadal muallimu at-taliba ini menjadi maf'ul bih, ya, sebagai objeknya. Dia dinasabkan dan tanda nasabnya adalah fathah. Ya. Kemudian wa jam'u at-taksir. Ya, tempat yang kedua yakni yang ketika nasab fathah adalah jamak taksir. Nahwu afadal muallimu at-tullaba. Fat-tullaba maf'ulun bih mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathatu. Ya, contoh jamak tafsir, ya, afadal muallimu at-tullaba. Seorang guru yang memberi faedah kepada para siswa. Maka kata at-tullaba, ya, dalam kalimat afadal muallimu at-tullaba ini menjadi maf'ul bih, ya, dinasabkan, dan tanda nasabnya adalah fathah. Kemudian selanjutnya wal fi'lul mudhari idza dakhala 'alaihi nasibun. Nahwu lan yaktuba at-talibu fayaktuba fi'lun mudhari'un mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathatu. Yang ketiga, yakni yang ketiga nasab tandanya adalah fathah. Ini fi'il mudhari' apabila kemasukan amil nasab. Ya, contohnya lan yaktuba at-talibu. Ya, seorang siswa tidak akan menulis. Maka kata yaktuba ini adalah fi'il mudhari' yang dinasabkan dan tanda nasabnya adalah fathah. Ya, tapi perlu diingat bahwa fi'il mudhari' yang ketika nasab fathah ini hanyalah fi'il mudhari' yang kemasukan huruf nasab. Kemudian yang kedua, dia tidak bersambung apa huruf akhirnya dengan sesuatu pun. Yang ini yang bukan af'alul khamsah. Karena kalau al-af'alul khamsah, ya, kemasukan huruf nasab seperti lan, nah yang terjadi bukannya fathah, ya, tetapi dibuang huruf nunnya, ya, misalkan yaktubani taktubani yaktubuna taktubuna taktubina. Nah, ini kalau ada lannya, ya, huruf lan, nunnya dibuang, ya. Misalkan lan yaktuba, lan taktuba, lan yaktubu, lan taktubu, lan taktubi. Jadi fi'il mudhari yang ketika nasab tandanya fathah hanyalah fi'il mudhari yang akhirnya tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu pun, yaitu fi'il mudhari dhamir huwa, hiya, anta, dan ana. Masyaallah muslimin, azani Allah wa yakum. Kita lanjutkan atsani yang kedua, yakni al-alifu, ya, tanda nasab yang kedua adalah alif. Wa takunu alamatan lin-nasbi fil asma'il khamsah. Ya, alif ini menjadi tanda bagi nasab hanya pada isim yang lima. Jadi yang ketika nasab, ya, alif itu cuma satu, yaitu pada isim yang lima. Nahwu afadal muallimu abaka. Afadal muallimu abaka. Contohnya seorang guru, ya, memberikan faedah kepada bapakmu. Fa abaka maf'ulun bih mansubun wa 'alamatu nasbihi al-alifu. Maka kata abaka ini adalah maf'ul bih, objeknya, ya, yang dinasabkan, dan tanda nasabnya adalah alif. Kemudian ats-tsalits al-kasratu, ya, wa takunu 'alamatan lin-nasbi fi jam'il mu'annatsis salim. Tanda nasab yang ketiga adalah kasrah. Dan ia ini menjadi tanda bagi nasab hanya pada jamak mu'annats salim. Nah, bahkan ini merupakan keunikan, ya. Kita lagi membahas nasab yang tanda aslinya adalah fathah, tiba-tiba ada yang tandanya malah kasrah, ya. Kita tahu bahwasanya kasrah ini merupakan tanda asli bagi jar atau khafad. Nah, jadi memang jamak mu'annats salim ini agak menyimpang daripada kaidah umum, ya. Nah, ketika nasab malah dia itu kasrah. Nahwu contohnya afadat Hindun, ya, at-talibat, ya, Hindun memberikan faedah kepada para siswi. Ya, sebentar, afadat Hindun at-talibati. Fat-talibati maf'ulun bih mansubun wa 'alamatu nasbihi al-kasratu. Ya, maka lafadz at-talibat ini menjadi maf'ul bih, dinasabkan, dan tanda nasabnya adalah kasrah. Kemudian arabi yang keempat al-ya, ya, tanda nasab yang keempat adalah ya. Wa takunu 'alamatan lin-nasbi fi mawdi'ain. Dan ya ini menjadi tanda bagi nasab pada dua tempat. Artinya ada dua jenis kelompok kata, ya, dalam kalimat yang ketika nasab tandanya adalah ya. Yang pertama fil musanna, pada isim musanna. Nahwu afadal muallimu at-talibaini. Contohnya, ya, afadal muallimu at-talibaini. Seorang guru memberi faedah kepada dua orang siswa. Fat-talibaini maf'ulun bih mansubun wa 'alamatu nasbihi al-ya'u. Maka kata at-talibaini ini maf'ul bih, ya, sebagai objeknya dinasabkan dan tanda nasabnya adalah ya. Nah, kita tahu masyaallah muslimin bahwasanya musanna atau isim musanna atau tasniyah Ini memiliki dua versi juga. Versi yang pakai alif dan versi yang pakai huruf ya. Nah, ketika nasab, isim musana ini pakai ya, ya al-taliba ini. Bukan al-talibani ya. Karena al-talibani ini merupakan versi yang rafa. Kemudian wafi jam'il mudzakkar salim. Wafi jam'il mudzakkar salim. Yang kedua ya, ketika nasab tandanya ya adalah jamak mudzakkar salim. Nahu contohnya afadal muallimu almustahidina. Seorang guru memberikan faedah kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh. Fal mustahiduna maf'ulun bih. Fal mustahidina maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi alya. Maka lafaz al-mustahidina ya maf'ul bih dinasabkan dan tanda nasabnya adalah ya. Nah, kemudian tanda kelima hadfun nun ya, hadfun nun. Yani membuang nun. Wa yakunu alamatan lin-nasbi fil af'alil khamsah. Ia menjadi tanda bagi nasab pada fi'il-fi'il yang lima. Nahwu lan yaktuba walan yaktubu walan taktubi ya, contohnya lan yaktuba walan yaktubu walan taktubi. Ini asalnya ya yaktubani kemudian yaktubuna taktubina, tapi ketika ada lan ya maka nunnya dibuang. Fakullu wahidin min hadhil af'ali fi'lun mudhari'un min al-af'alil khamsah mansubun wa 'alamatu nasbihi hadfun nun. Maka setiap dari fi'il-fi'il yang lima ini adalah fi'il mudhari' dari kelompok al-af'alul khamsah. Fi'il-fi'il yang lima dinasabkan dan tanda nasabnya adalah membuang nun. Masyaallah muslimin, kita lanjutkan walil khafdi ya, sekarang khafat. Walil khafdi thalathu 'alamat. Dan khafat atau jar ini memiliki tiga tanda. Wahiya al-kasratu wal-ya'u wal-fathatu. Yaitu kasroh, ya, dan fathah. Nah tentu tanda aslinya adalah kasroh. Ya. Adapun tanda far'inya adalah ya dan fathah. Kita bahas tanda yang pertama. Al-kasratu. Watakunu alamatan lil-khafdi fi salasati mawadi'. Wahiya al-ismul mufrad. Ya, kasroh. Ini menjadi tanda bagi khafat pada tiga tempat. Yang pertama pada isim mufrad. Isim mufrad ini memang langganan ya, tanda asli ya, ya ketika kita bahas rofa, isim mufrad apa pakainya dhammah ya, ketika nasab dia pakai fathah, ketika jar dia pakai kasrah ya, jadi memang isim mufrad ini selalu menjadi tanda ya, tanda yang asli. Nahu salamtu ala talibi. Nah, contohnya aku mengucapkan salam kepada seorang siswa. Fa talibi ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu. Maka kata al-talibi ya, dalam kalimat salamtu ala talibi adalah isim yang dijarkan tentunya dengan huruf ala dan tanda jarnya adalah kasrah. Kemudian wa jam'u taksir, yang kedua yang ketika khafat tandanya kasrah adalah jamak taksir. Nahwu salamtu ala tullabi ya, contohnya aku mengucapkan salam atas para siswa. Fatullabi ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu. Maka kata al-tullabi ini isim yang dijarkan dan tanda jarnya adalah kasrah. Kemudian yang ketiga ya, yang ketika khafat tandanya kasrah adalah wa jam'ul mu'anasi salim. Jamak mu'anasi salim. Contohnya nahu salamtu hindun ala talibat. Salamat hindun ala talibat. Ya, hindun mengucapkan salam kepada para siswa, kepada para siswi. Fattalibati ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu. Maka kata attalibat ya isim yang dijarkan dan tanda jarnya adalah kasrah. Nah, thayyib. Kita lanjutkan al-ya ya. Yang kedua, asani al-ya. Wa takunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadhi'a. Ya. Tanda jar yang kedua adalah ya. Nah, dia menjadi tanda bagi khafat pada tiga tempat. Fil asma'il khamsah. Yang pertama pada isim yang lima. Ya. Kita tahu bahwa isim yang lima ini merupakan kelompok kata yang paling banyak variasi perubahannya. Ya, kita lihat ketika rofa dia wawu. Abuka, ahuka, hamuka. Ya, kemudian ketika nasab dia alif. Ya, abaka, akhoka, hamaka. Nah, ketika jar dia pakai ya, ya abika, akhika, kemudian hamika dan seterusnya. Nah, contohnya salamtu ala abika. Aku mengucapkan salam kepada ayahmu. Fa abika ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-ya'u. Maka abika ini isim yang dijarkan dan tanda jarnya adalah ya. Kemudian berikutnya wa fi al-musanna. Nah, yang kedua, yang ketika jar tandanya ya adalah isim musanna. Nahwu salamtu ala talibaini. Aku mengucapkan salam kepada dua orang siswa. Fa talibaini ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-ya. Ya, maka al-talibain ini isim yang dijarkan dan tanda jarnya adalah ya. Kesimpulannya, nah, musanna ini ketika rafa dia alif, nah, contohnya ja'a al-talibani. Kemudian ketika nasab dan jar tandanya adalah ya. Ya, ra'aitu al-talibaini. Salamtu ala talibaini. Nah, masyaallah muslimin, kemudian wa fi jam'il mudzakkar salim. Nahwu salamtu ala al-mustahidina. Nah, yang ketiga dari jar yang ketika khafat tandanya ya adalah jamak mudzakkar salim. Contohnya salamtu ala al-mujtahidina. Ya, aku mengucapkan salam kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh. Fal mujtahidina ismun majrurun wa alamatu jarihi al-ya'u. Maka kata al-mujtahidina ini adalah isim yang dijarkan majrur, ya, dan tanda jarnya adalah ya. Nah, kesimpulannya untuk jamak mudzakkar salim, ketika rafa' dia wawu, ya, ja'al mujtahiduna. Nah, kemudian ketika nasab dan jar dia adalah ya. Ya, ra'aitu al-mujtahidina. Salamtu 'ala al-mujtahidina. Nah, kemudian yang ketiga al-fathah. Tanda jar yang ketiga adalah fathah. Dan ini, ya, seperti kasrah pada nasab. Nah, kita lagi bahas jar tapi tiba-tiba ada fathah. Ya, padahal fathah kita tahu ini merupakan tanda asli bagi nasab, ya. Al-fathatu wa takunu alamatan lil khafdi fil ismi alladhi la yansarif. Nah, fathah ini menjadi tanda bagi khafat atau jar pada isim yang tidak boleh bertanwin, ya. Jadi isim ghairu munsharif atau isim yang tidak boleh bertanwin ketika jar ini bukannya kasroh tapi dia malah fathah. Nah, ini keunikan tersendiri, ya, seperti jamak muannats salim ketika nasab bukannya fathah malah kasroh. Nah, ini kebalikannya. Isim ghair munsharif ketika jar ini bukannya kasroh tapi malah fathah. Ai alladhi la yaqbalu tanwin walal kasroh. Maksudnya, yang dimaksud dengan isim ghair munsharif adalah yang tidak menerima tanwin dan tidak pula kasroh. Jadi definisi yang paling lengkap, ya, bagi ghair munsharif bukan hanya yang tidak boleh bertanwin, tapi selain tidak boleh bertanwin, dia juga tidak boleh kasroh. Meskipun nanti, ya, kalau kita pelajari lebih lanjut, ada keadaan yang membolehkan ghair munsharif ketika jar itu tetap kasroh, ya. Tapi insya Allah nanti ada pembahasannya secara tersendiri. Ya, kita lanjutkan. Nahu salamtu ala Ibrahima. Nah, contohnya salamtu ala Ibrahima. Aku mengucapkan salam kepada Ibrahim. Fa Ibrahima ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-fathatu. Maka kata Ibrahima, ya, adalah isim yang dijarkan dan tanda jarnya adalah fathah. Ya, tayyib. Ya, kita lanjutkan ke jazm. Ya, walil jazmi alamat. Ya, walil jazmi alamatan. Nah, ini sebagai tanbih, ya, pengingat. Kalau kita bicara khafat, ya, maka dia tidak berlaku untuk fi'il, ya. Karena khafat atau jar itu tanda khusus isim. Ya, tidak mungkin ada fi'il yang majrur. Begitupun jazm, ya, jazm ini adalah tanda khusus fi'il. Tidak ada isim yang majzum. Ya, kita lanjutkan. Walil jazmi alamatan. Ya, jazm punya dua tanda. Wahuma as-sukunu wal hadfu. Ya, wahuma as-sukunu wal hadfu. Sukun dan al-hadfu atau membuang. Yang pertama as-sukun. Wa yakunu alamatan lil jazmi fil fi'l al-mudhari as-sahih al-akhir. Ya, ai alladhi laisa akhiruhu harfa 'illah alifan aw wawan aw ya'an. Yang pertama sukun, ya, dia menjadi tanda jazm pada fi'il mudhari yang sahih akhirnya. Nah, jadi definisi dari fi'il mudhari' sahih akhirnya, ini bukan fi'il mudhari' yang sahih tapi yang akhirnya, ya. Jadi patokannya bukan kalau kita bicara fi'il sahih, ya kan fi'il yang tidak mengandung huruf ilat, ya. Tapi yang dimaksud dalam pembahasan ini bukan huruf fa fi'il dan ain fi'ilnya, tapi yang dibahas adalah lam fi'ilnya yang berupa huruf ilat. Ya, berarti yang huruf terakhirnya ini berupa huruf ilat. Jadi kalau ada fi'il mudhari' yang sahih akhir, maka ketika jazm dia sukun. Apa itu fi'il mudhari' yang sahih akhir? Ai alladzi laisa akhiruhu harfu 'illah. Harfa 'illah. Alifan aw wawan aw ya'an. Yani yang pada akhirnya tidak ada huruf ilatnya. Jadi pada huruf terakhirnya ini tidak ada huruf ilatnya. Apa itu huruf ilat? Nah, di sini disebut alif, wawu atau ya. Ya. Nahu lam yaktub. Nah, kita tahu ya bahwasanya yaktubu ini asalnya yaktubu. Nah, ketika ada lam, huruf lam, maka menjadi lam yaktub. Yaktubu ini huruf terakhirnya adalah ba, ya, huruf ba. Maka dia termasuk fi'il mudhari sahihul akhir. Kataba yaktubu, ya, huruf ba. Tapi kalau hurufnya di akhir adalah alif, wawu atau ya, maka ini namanya mu'talul akhir. Tapi nanti kalau ada fi'il mudhari yang diakhiri oleh huruf ilat, ya, yang tadi disebutkan, maka dia ketika jazm tidak sukun, ya, tapi tanda yang kedua yaitu membuang atau hadfu nun. Nah, nanti kita bahas. Fayaktubu fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi as-sukun. Maka kata yaktubu, nah ini fi'il mudhari' yang dijazmkan dengan huruf lam dan tanda jazmnya adalah sukun. Nah, ini tanda yang pertama. Jadi kesimpulannya, yang ketika jazm tandanya sukun, ini adalah fi'il mudhari' yang sahih huruf akhirnya. Seperti kalau kita mengatakan yaktubu, taktubu, aktubu, naktubu, ya. Kemudian ketika dimasuki oleh huruf lam menjadi lam yaktub, lam taktub, lam aktub dan lam naktub. Adapun sisanya ya nanti mengikuti tanda yang kedua, yakni al-hadfu, membuang. Sekarang kita bahas yang kedua. Al-hadfu wa huwa ala nau'aini. Nih, membuang ini ada dua macam. Jadi ada dua jenis pembuangan, ya. Ada yang namanya membuang huruf ilat dan juga membuang huruf nun. Hadfu harfil 'ilah. Nah, ini yang pertama, wa yakunu fil fi'lil mudhari' al-mu'talil akhir. Yang pertama adalah membuang huruf ilat. Ya, ini terjadi pada fi'il mudhari' yang mu'tal akhirnya. Bukan hanya fi'il mudhari' yang mu'tal saja, ya, tapi fi'il mudhari' yang mu'talnya itu di akhirnya. Yaitu fi'il mudhari' naqis, ya, atau mu'tal naqis. Fi'il mudhari' yang mu'tal huruf akhirnya. Nahu contohnya Zaidun lam yas'a wa lam yad'u wa lam yamshi, ya. Zaid tidak berusaha, tidak berdoa dan juga tidak berjalan. Ini asalnya yas'a, ya. Sa'a, yas'a. Nih, ada alif maksurahnya. Ketika ada lam ini menjadi lam yas'a, ya. Ini dibaca pendek, ya. Alif maksurahnya dibuang. Lam yas'a. Kemudian yada'u, nih ada wawunya, ya, asalnya itu yada'u ada wawunya. Ketika ditambahi lam atau kemasukan lam harfu jazm menjadi lam yada'u, ya, pendek, dibaca pendek, lam yada'u. Kemudian yamshi, ini ada huruf iya-nya. Ketika kemasukan huruf lam maka iya-nya dibuang, walam yamshi. Nah, ini contoh-contoh, ya, fi'il yang diakhiri oleh huruf ilat, alif, wawu, dan ya. Ketika ada huruf jazm di depannya, ya, dibuang huruf ilatnya. Ya, lam yat'u, lam yamshi, ya, lam yakhsha. Masyaallah muslimin, azzani ya Allah wa yakum. Fakul wahidin min hadhil af'ali fi'lun mudari'un mu'talul akhir. Mazumun wa alamatu jazmihi hadfu harfil 'illah. Setiap dari fi'il yang disebutkan ini adalah fi'il mudhari' yang mu'tal akhirnya, ya, dijazmkan dan tanda jazmnya adalah membuang huruf ilat. Jadi kalau fi'il yang diakhiri oleh huruf ilat ketika jazm, tanda jazmnya adalah dibuang huruf ilatnya. Nah, kita ulangi. seperti lam yas'a. Ini asalnya yas'a, ya, ada alifnya. Kemudian lam yada'u, nah, asalnya ada wawunya yada'u. Kemudian lam yamshi, ya, ada ya-nya yamshi, ya. Kemudian yang kedua membuang huruf ilat, ya, yang kedua adalah hadfun nun, membuang huruf nun. Wa hadfun nun wa yakunu fil af'alil khamsah. Nah, ini tentunya pada fiil-fiil yang lima. Nahu lam yaktuba wa lam yaktubu wa lam taktubi, ya. Asalnya yaktuba ini, ya, kemudian kemasukan lam menjadi lam yaktuba. Kemudian asalnya yaktubuna, kemudian menjadi lam yaktubu. Nah, asalnya taktubina, kemudian menjadi lam taktubi. Nah, kita perhatikan khusus untuk keadaan jamak mudzakkar, yaitu apa yaktubuna, ini setelah wawu dikasih alif, ya, dibubui oleh alif. Nah, kalau yaktubani itu tidak dikasih apa-apa. Asalnya adalah yaktubani menjadi lam yaktuba. Tinggal nunnya itu dibuang. Tapi kalau taktubina, ini asalnya taktubina, ini nunnya dibuang, taktubi. Tapi kalau yaktubuna, selain dia dibuang nunnya, ya, kaidah penulisannya setelah wawu, ini harus ditambahkan alif, ya, lam yaktubu. Ada wawu dan alif. Masyaallah muslimin, alif ini, ya, pada lafaz lam yaktubu, ya, ini untuk menandakan bahwasanya dia tanda, ya, bahwa fiil ini adalah fiil jamak. Nah, ini untuk membedakan antara apa antara mana ini apa yang berilat atau yang memiliki dhamir jamak, ya. Karena dikhawatirkan, ya, kalau kita hanya menuliskan lam yaktubu tanpa alif, ya, nanti kita keliru. Kita menganggap wawu ini adalah wawu huruf ilat. Nah, padahal lam yaktubu adalah wawu jamak, ya. Untuk membedakan wawu huruf ilat dan wawu jamak, ya, maka setelah wawu ditambahkan alif. Nah, alif sebagai tanda bahwa dia adalah jamak. Fakullu wahidin min hadhil af'ali fi'lun mudhari'un min al-af'alil khamsah majzumun wa 'alamatu jazmihi hadfun nun. Setiap dari fiil-fiil ini, ya, merupakan fiil mudhari', dan fiil yang lima dijazmkan dan tanda jazmnya adalah membuang nun. Nah, kita lihat footnote-nya. Hunaka khamsu 'alamat takarrarat fi qismaini min aqsamil i'rab. Nah, di sana terdapat lima tanda yang berulang-ulang, ya, pada dua tempat dari pembagian-pembagian i'rab. Jadi ada tanda i'rab yang menjadi tanda lebih dari satu tempat. Ya, yang pertama al-fathatu. Al-fathatu fi nasbi wa hiya alamatul asliyah. Yang pertama fathah, yaitu pada nasab, ini merupakan tanda aslinya. Kemudian wa fil khafdi fil ismi alladhi la yansharif. Pada khafd, ya, ia menjadi tanda pada isim ghairu munsharif. Jadi fathah ini, ya, selain menjadi tanda asli untuk nasab, dia juga menjadi tanda untuk isim ghairu munsharif ketika jar. Kemudian yang kedua al-kasrah. Al-kasratu fil khafdi wa hiya alamatul asliyah. Kemudian fil nasbi fi fil jam'il muannats salim. Tanda yang kedua yang berulang pada dua tempat yaitu kasrah. Ya, ketika jar dia menjadi tanda asli dan pada kedudukan nasab dia menjadi tanda pada jamak muannats salim. Jadi tadi kita sudah bahas, ya, bahwasanya kasrah itu merupakan tanda aslinya jar. Ya, ketika nasab dia juga menjadi tanda bagi jamak muannats salim. Yang ketiga al-alif, ya, al-alifu fir raf'i alamatun ala raf'il musanna. Fin nasbi alamatun ala nasbil asma'il khamsah. Alif itu pada kedudukan rafa, ya, menjadi tanda bagi rafanya musanna. Kemudian pada kedudukan nasab menjadi tanda pada isim-isim yang lima. Jadi alif, ya, selain dia menjadi tanda bagi musanna ketika rafa, dia juga menjadi tanda bagi isim yang lima, ya, ketika nasab. Seperti contohnya raaitu abaka wa akhaka wa hamaka wa dzamalin. Nah, kemudian yang keempat al-ya. Al-ya'u fi nasbi alamatun ala nasbil musanna wa jam'il mudzakkar salim. Nah, ketika nasab, dia menjadi tanda bagi kenasaban musanna dan jamak mudzakkar salim. Misalkan ada kalimat ra'aitu al-talibaini, ra'aitu al-mujtahidaini. Kemudian wa fil khafdi, ya, alamatun ala khafdil musanna wa jam'il mudzakkari salim wal asma'il khamsah. Ketika jar, dia menjadi tanda bagi ikhfatnya musanna, jamak mudzakkar salim dan isim yang lima. Kemudian yang kelima hadfun nun, ya, membuang nun. Nah, membuang nun ini, ya, hadfun nun, fi nasbi alamatun ala nasbil af'alil khamsah. Ketika nasab, ini menjadi tanda atas kenasoban fi'il yang lima, ya. Fil jazmi alamatun ala jazmil af'alil khamsah. Nah, ketika jazm menjadi tanda kejazman dari fi'il-fi'il yang lima, ya. Jadi pengarang kitab Al-Mumti ingin memberitahu bahwasanya dari tanda-tanda i'rab itu ada yang menjadi tanda pada dua tempat, ya, dan ini adalah fathah, kasrah, alif, ya, dan membuang nun. Nah, kemudian beliau menutup footnote-nya, ya, dengan mengatakan yulahadhu annal alamati allati takararat hiya nafsu alamati nasbi. Ya, disimpulkan bahwasanya tanda-tanda yang berulang-ulang itu hanyalah tanda-tanda nasab. Jadi kalau kita perhatikan yang berulang ini adalah fathah, kasrah, alif, ya, dan membuang nun. Nah, kita tahu bahwasanya semua adalah tanda-tanda dari nasab, ya. Jadi seluruh tanda nasab, nah, ini pasti selain apa menjadi tanda bagi nasab sendiri, dia juga menjadi tanda bagi yang lainnya, ya, seperti fathah. Ya, selain menjadi tanda bagi nasab, dia juga menjadi tanda bagi jar, ya, yaitu pada isim ghairu munsharif. Kemudian kasrah, ya, selain dia menjadi tanda asli jar, dia juga menjadi tanda bagi jamak muannats salim, ya, ketika nasab. Kemudian alif, ya, selain tanda bagi rafa untuk musanna, dia juga menjadi tanda bagi isim yang lima ketika nasab. Begitupun ya, ya, dia menjadi tanda ketika nasab untuk musanna dan jamak mudzakkar salim, dan dia, ya, juga menjadi tanda bagi musanna, jamak mudzakkar salim dan isim yang lima ketika jar. Nah, yang terakhir membuang nun, ya. Selain ia menjadi tanda bagi nasab untuk fi'il yang lima, dia juga menjadi tanda ketika jazm, ya, untuk fi'il-fi'il yang lima juga. Nah, kesimpulannya, yang memiliki dua tanda, ya, pada dua keadaan itu semuanya adalah tanda-tanda nasab, ya, karena kita tahu bahwasanya nasab ini tandanya ada lima, ya, yaitu fathah, kasrah, alif, ya, dan membuang nun. Nah, thayyib, ya, insyaallah nanti kita membuat bagan, ya, nanti akan kita sampaikan di grup Telegram, ya, insyaallah barangkali kita cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.